billahi wa akhwat fi dunia yang dinilakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian terakhir khatimatun, yaitu penutup fi tahdhiri minal bid'ai, tentang bahaya bid'ah, peringatan tentang bahaya bid'ah. Terdiri dari 7 pasal. Yang pertama, pengertian bid'ah, macam-macamnya dan hukumnya. Kemudian yang kedua, dalam munculnya bid'ah dalam kehidupan kaum muslimin. Kemudian sebab-sebab yang menyebabkan munculnya bid'ah. Kemudian yang keempat, adalah sikap umat Islam terhadap pelaku bid'ah. Yang kelima, sikap atau jalan Ahlussunnah wal Jamaah dalam membantah adil bid'ah. Kemudian yang ketujuh, penjelasan tentang contoh-contoh al-bid'ah berbagai bid'ah al-mu'asirah yang ada di zaman sekarang. Kemudian itu yang keenam, contoh penjelasan tentang contoh-contoh bid'ah yang ada di zaman sekarang. Kemudian yang ketujuh, sikap yang diberikan kepada pelaku bid'ah. Yang pertama adalah di pasal pertama, pengertian bid'ah, macam-macamnya dan hukum-hukumnya. Maka ada beberapa poin dalam pasal ini. Yang pertama adalah pengertian bid'ah. Bid'ah dalam bahasa Arab diambil dari kata-kata al-bada'i, yang maknanya adalah al-ikhtira'u ala khairi misalin sabiqin, adalah membuat tanpa memakai contoh sebelumnya, tanpa ada contoh sebelumnya, membuat satu hal yang baru, dan hal yang baru ini benar-benar baru, tidak ada contoh sebelumnya. Dan ada beberapa ayat dalam Al-Quran yang menggunakan bid'ah dalam makna bahasa ini. Contohnya surat Al-Baqarah ayat 117, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, badi'u samawati wal ard, Allah telah mencipta langit dan bumi tanpa ada contoh sebelumnya. Allah ciptakan langit dan bumi, dan sebelumnya belum ada langit dan bumi atau benda yang semisal dengan langit dan bumi. Makna bagi ussamawati wal ard adalah mukhtari'uha, penciptanya tanpa ada contoh sebelumnya. Contoh yang lain adalah surat Al-Ahqaf ayat yang ke-9. Allah berfirman, kul katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma kuntu bid'an min ar-rusuli, aku bukanlah rasul yang pertama kali diutus. Ma kuntu, bukanlah aku orang yang pertama kali membawa risalah dari Allah kepada hamba-hambanya. Bal taqaddamani katsirun minar rusul, bahkan terdapat banyak rasul sebelumku. Dalam bahasa Arab ada kalimat ibtada'a fulanun bid'atan. Fulan tersebut membuat bid'ah, artinya adalah mengawali satu hal. Mengawali satu hal yang belum ada contoh sebelumnya. Maka bid'ah secara bahasa dalam bahasa Arab artinya adalah kreasi, adalah ide-ide kreatif yang belum pernah ada sebelumnya. Ini maknanya secara bahasa. Mungkin bisa kita terjemahkan dengan kreasi atau inovasi. Ini pengertian bid'ah dalam bahasa Arab. Maka bid'ah dalam pengertian bahasa ini ada dua macam. Wal ibtida'u qismain, membuat bid'ah dalam pengertian bahasa ada dua macam. Pertama adalah bid'ah dalam perkara dunia, semacam kreasi al-mukhtara'at al-haditsah, alat-alat penemuan dengan ditemukannya alat-alat baru, alat komunikasi baru, alat transportasi baru. Ada catatan kaki di tempat saya, di catatan saya, dan termasuk di sana adalah al-iktisafat al-ilmiah, penemuan-penemuan ilmiah yang baru. dengan berbagai bentuknya yang bermacam-macam. Wahada mubahun, maka kreasi dalam masalah dunia hukumnya mubah, karena hukum asal dalam perkara adat, perkara non-ibadah adalah mubah. Kemudian yang kedua adalah kreasi dalam masalah agama. Ini hukumnya haram. Li'anal adla fi tawfif, karena hukum asal dalam masalah asal adalah menunggu dalil. Sebagaimana sabda Nabi SAW, man ahdasa fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddu. Barang siapa yang mengada-ada dalam perkara agama kami ini yang bukan bagian darinya, maka itu adalah perkara yang tertolak. Dalam riwayat yang lain, man amila amalan laysa 'ala amruna fahuwa raddu. Barang siapa mengamalkan satu amal yang tidak ada badannya perkara kami, yaitu syariat kami, fawaradun ay marfudun, maka amal tersebut adalah amal yang tertolak. Maka inilah pembagian yang benar untuk bid'ah, jika mau dibagi dua. Maka jika orang ingin membagi bid'ah itu jadi dua dan ada dua macam, maka pembagian yang benar adalah pembagian yang disampaikan oleh penulis di sini, yaitu ada bid'ah dalam masalah dunia dan ada bid'ah dalam masalah agama. Nah, bid'ah yang terpuji atau kreasi yang terpuji adalah kreasi dalam masalah dunia, sedangkan kreasi dalam masalah agama adalah tercela. Bahkan di sini penulis menyatakan hukumnya semuanya adalah haram. Semua kreasi dalam agama hukumnya adalah haram. Karena dalam agama kita wajib menunggu datangnya dalil, jika tidak maka tidak boleh diamalkan. Kemudian di sini disampaikan dua hadis. Dan hadis pertama adalah hadis yang berbicara tentang pengertian bid'ah dalam istilah. Man ahdasa fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddu. Ini adalah perkataan dalam hadis ini pengertian bid'ah secara istilah. Maka bid'ah dalam syariat itu di satu hal itu disebut bid'ah secara syariat ketika memenuhi tiga hal. Yang pertama adalah ahdasa, baru. Satu hal yang tidak ada di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, satu hal yang tidak dikenal oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Namun kata-kata baru ini masih umum. Jadi baru dalam perkara dunia dan baru dalam perkara agama. Maka ini belum disebut bid'ah secara syar'i sampai ditambah poin yang kedua. Fi amrina hadza, ay fi syar'ina, ay fi dinina. Maka yang baru itu adalah bid'ah ketika baru tersebut ya, fi amrina, dalam masalah agama, bukan dalam masalah dunia. Kalau dalam masalah dunia maka itu tidak dibahas. Masalah dunia maka terpuji. Maka yang pertama adalah baru, yang terjadi dalam masalah agama. Kemudian yang ketiga, satu hal itu syarat yang ketiga supaya satu hal itu disebut bid'ah, yang ketiga adalah ma'alai samin, bukan bagian dari agama. Artinya tidak terdapat dalil yang makbul yang menunjukkan disyariatkannya perbuatan tersebut. Maka syarat yang ketiga adalah tidak berdalil. Kalau berdalil ya, maka itu agama. Satu hal yang baru ya, berkaitan dengan agama dan berdalil syariat. Perkara baru dalam masalah agama yang tidak ada dalilnya, maka tidak. Maka tidak secara syariat bisa kita katakan adalah dengan menyampaikan tiga unsur ini dalam perkara yang baru dalam agama, dan tidak ada dalilnya, tidak ada dalil yang mendukungnya. Maka kita secara syariat definisinya telah disebutkan dan telah disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang telah kita baca. Kemudian poin yang kedua adalah anwa'ul bid'ah, macam-macam atau jenis-jenis bid'ah. Yang pertama adalah bid'ah dalam agama itu ada dua macam. Yang pertama adalah bid'atun qawliyatun i'tiqadiyah, bid'ah berupa ucapan dan keyakinan. Semacam pendapat-pendapat jamiah, mu'tazilah, rafidah atau syiah, dan semua aliran-aliran besar dan keyakinan-keyakinan mereka. Kemudian macam yang kedua adalah bid'ah dalam masalah ibadah, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan satu amal ibadah yang tidak pernah Allah syariatkan. Maka bid'ah dalam masalah agama itu jika dilihat dari apakah ini masalah akidah atau bukan, maka tidak ada dua macam. Ada bid'ah dalam masalah akidah dan ada bid'ah dalam masalah ibadah. Maka tidak benar anggapan orang yang beranggapan bahwa bid'ah hanya dalam masalah ibadah dan tidak mengenal artinya bid'ah dalam masalah akidah. Bahkan bid'ah yang paling berbahaya adalah bid'ah secara umum, ada bid'ah dalam masalah akidah. Dan bid'ah akidah inilah bid'ah yang menyebabkan pelakunya disebut ahli bid'ah. Maka istilah ahli bid'ah, ahli bid'ah mubtadi dalam pengertian ahli bid'ah. Hanya berlaku untuk bid'ah jenis yang pertama. Jadi kita dalam masalah akidah bagaimana penjelasan Ustazullah Al-Jibril rahimahullah ta'ala. Sedangkan bid'ah dalam masalah ibadah itu tidaklah menyebabkan pelakunya disebut mubtadi' atau ahli bid'ah. Bid'ah dalam masalah ibadah hanya menyebabkan pelakunya dikatakan dia melakukan bid'ah, ada pada dirinya bid'ah dan misalnya. Kemudian bentuk-bentuk bid'ah dalam masalah ibadah. Adalah bid'ah fi aslil ibadah. Ayakuna fi aslil ibadah. Bid'ah berkaitan dengan landasan ibadah. Artinya seorang mengada-ada satu ibadah yang tidak ada landasannya dalam syariat. Semacam dia mengada-adakan satu sholat yang tidak disyariatkan, puasa yang tidak pernah disyariatkan, atau hari raya yang tidak disyariatkan, semacam hari maulid, peringatan maulid Nabi, wabaiha, dan yang lainnya. Poin pertama ini disebut oleh para ulama dan istilah bid'ah haqqiyah, yaitu bid'ah mengadakan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan satu tata cara ibadah yang tidak ada landasannya sama sekali. Salat yang tidak pernah disyariatkan, seorang bikin salat Lailatul Qadar, ada bikin orang buat salat salat Dzuhur Walidain. Tidak ada sama sekali salat dalam rangka salat Lailatul Qadar, salat dalam rangka Dzuhur Walidain. Makanya adalah salat yang sama sekali tidak ada dalilnya. Atau puasa yang tidak disyariatkan, atau mungkin puasa mutik, puasa ngebleng, atau puasa-puasa yang lain yang sama saya tidak pernah disyariatkan. Demikian juga Id yang tidak disyariatkan. Dan ilah dalam masalah Id bagaimana pernah kita sampaikan adalah taksis beliau menta'atimu mengistimewakan satu hari tertentu dan mengagungkannya. Maka pengistimewaan terhadap hari dan pengagungan terhadap hari adalah yang disebut dengan Id. Jika ini tidak ada dalilnya, maka ini Id yang mengada-ada. Dan Id dengan pengertian yang telah disebutkan, pengkhususan dan pengistimewaan terhadap hari-hari tertentu, ini ada dua macam. Yang pertama adalah ada yang makhulun makna, ya, maknanya itu bisa dipikirkan. Misalnya pengkhususan, kenapa pengajian pada hari tertentu itu makhulun makna. Ya, kalau sempatnya itu atau cocoknya ditimbang adalah hari tersebut, makanya adalah pengkhususan hari yang makhul makna. Dan ada pengkhususan hari yang tidak makhul makna. Tidak ada alasan logisnya kenapa itu kok istimewa. Tidak ada alasan logis yang mendukungnya. Ya, semata-mata itu karena lahir atau yang lain. Jadi ini pengkhususan hari yang tidak terdalil dan tidak logis, tidak didukung oleh keterangan logika, maka ini adalah Id yang bid'ah. Maka Id yang bid'ah adalah pengistimewaan hari dan dia bukan maksud makna, makna dan maksudnya itu tidak bisa dipikirkan. Ini adalah Id yang bid'ah. Kemudian yang kedua adalah memberikan tambahan pada ibadah yang disyariatkan, misal menambahkan rakaat yang kelima dalam sholat zuhur atau sholat asar misalnya. Atau bid'ah tersebut ada dalam sifat tata cara pelaksanaan ibadah. Semacam melaksanakan ibadah dengan tata cara yang tidak disyariatkan. Semacam menunaikan zikir yang disyariatkan, bisa zikir setelah sholat atau zikir pagi dan petang, di aswatin jama'iyatin dengan suara yang berbarengan bersamaan dengan satu suara mutawabatin, dan biasanya suaranya ini adalah suara yang dialunkan, bukan suara kata namun berirama. Contoh yang lain adalah tasjid al-masjid, mempersulit diri sendiri dalam masalah ibadah sehingga sampai batasan uang dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semacam tiga sahabat yang datang ke salah seorang rumah Ibnu Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka kemudian punya niatan untuk mempersulit dan menyesatkan diri sendiri. Ada orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sholat malam sepanjang malam setiap hari. Ini kerahiban atau tasjid ala nafsi, menyesatkan diri sendiri dalam ibadah yang tidak diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang keempat adalah mengkhususkan waktu tertentu untuk melaksanakan ibadah yang sebenarnya disyariatkan. Dan pengkhususan atau pengistimewaan waktu tersebut tidak ditetapkan oleh syariat. Semacam mengkhususkan hari dan malam itu Sya'ban untuk melaksanakan puasa atau melakukan sholat malam. Maka sholat malam itu waktunya bebas. Namun ada orang yang tidak pernah sholat malam, tiba-tiba malam disusahkan sholat, ini belum ditaksir. Puasa itu ada puasa, ada puasa mutlak. Puasa mutlak, setiap hari orang boleh puasa dengan puasa mutlak, asalkan bukan hari kemudian puasa, anggap saja ini puasa mutlak, kemudian dikhususkan pada hari tertentu, maka ini tidak benar. Maka kalau kita lihat dasarnya puasa, maka itu puasa mutlak yang bisa dilakukan sepanjang hari. Salat qiyam, salat malam bisa dilakukan sepanjang malam. Maka kalau dilihat dari sini, maka keduanya adalah ibadah yang disyariatkan. Maka tapi mengkhususkannya pada waktu tertentu, ini membutuhkan dari poin yang kedua sampai keempat, ini disebut oleh para ulama dengan bid'ah idhofiyah. Itu bid'ah jika diidhofahkan, dilihat dari satu sisi, dan tidak bid'ah jika dilihat dari sisi yang lain. Maka bid'ah idhofiyah adalah satu amal yang punya dua unsur. Kalau kita cuma lihat dari satu unsur saja, satu sudut pandang satu, ya, maka kita katakan ini disyariatkan. Kalau kita lihat dengan salat malam itu bebas sepanjang malam, atau setiap malamnya orang bisa salat malam, maka salat malam disyariatkan. Namun ketika salat malam ini dikhususkan, salat malam dalam rangka untuk menyambut malam Nisfu Sya'ban, nah ini penyambutan malam Nisfu Sya'ban dengan salat, nah ini tidak ada tuntunannya. Maka jika dilihat dari salat malamnya, maka ini dituntunkan, maka ini mesru, disyariatkan. Akan tetapi jika dilihat dari mengkhususkan malam Nisfu Sya'ban untuk salat, maka ini bid'ah. Maka bid'ahnya idhofiyah. Bid'ahnya jika diidhofahkan, dilihat dari salah satu sisi. Kedepannya ketika dalam hukum bid'ah dalam agama dengan semua bentuknya, baik bid'ah akidah ataupun bid'ah dalam ibadah. Semua bid'ah dalam masalah agama hukumnya adalah haram dan kesesatan. Ini pendapat yang dipilih oleh penulis. Semua bid'ah dalam agama itu haram dan kesesatan. Penulis pendapat bid'ah dalam masalah agama bisa jadi haram, bisa jadi makruh. Macam pendapat Asy-Syatibi di Al-Ihsan. Kenapa semua bid'ah dalam masalah agama adalah haram? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa semua bid'ah adalah kesesatan. Bagaimana ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Wa iyyakum muhtasabil umur. Adalah kalian menjauhi perkara yang baru, yaitu perkara yang baru dalam agama. Karena semua perkara yang baru dalam masalah agama adalah bid'ah, dan semua yang bid'ah adalah kesesatan. Dan seperti dengan dua hadis yang tadi telah kita baca. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa radd. Dan man amila amalan laysa 'ala amrina fa huwa radd. Berkaitan dengan dua hadis ini, An-Nawawi menyebutkan di Sahih Muslim, atau An-Nawawi menyebutkan di Sharh beliau untuk Arba'in Nawawiyah, bahasanya man amila amalan itu lebih luas daripada man ahdatsa fi amrina. Cakupan maknanya lebih luas man amila amalan daripada man ahdatsa fi amrina. Karena kalau ada orang yang melakukan satu amal yang bid'ah, usolli misalnya, maka kemudian kita dalili man ahdatsa fi amrina hada, maka dia bisa mengatakan saya tidak mengada-ada kok, sudah ada sebelum saya. Saya lahir sudah ada, maka saya tidak mengada-ada. Kalau kemarin tidak ada, kemudian ini saya mengada-ada. Maka tidak tepat kalau kamu dalili saya dengan man ahdatsa fi amrina hada. Saya tidak mengada-ada, sudah ada sebelum saya. Maka kata An-Nawawi, bantahlah dia dengan lafaz hadis yang kedua, man amila amalan. siapa melakukan amal ibadah yang tidak ada tuntunannya dari kami. Maka ini mencakup baik dia adalah pelaku pertama atau dia cuma penerus dan ahli waris saja. Baik dia ini pelaku pertama yang mengajarkan kita, ataukah dia cuma lanjut estafet dakwah kita. Kalau tidak, maka semuanya tercakup dalam man amilah amal. Kecuali hadis-hadis, maka hadis-hadis ini menunjukkan bahwa semua perkara yang baru dalam agama itulah bid'ah, dan semua bid'ah adalah kesesatan yang tertolak. Tertolak tidak ada nilainya, tidak ada pahalanya, dapatnya adalah capek semata, bahkan dapat dosa. Kenapa? Karena melakukan bid'ah hukumnya haram. Maka bukan hanya cuma capek saja, kita katakan bukan yang sia-sia sampai kerja, maka dapat dosa. Maka penjelasan dari praktek di atas maksudnya adalah bid'ah baik dalam masalah ibadah atau dalam masalah keyakinan, semuanya adalah haram. Akan tapi yang namanya haram itu di atas awal bertingkat-tingkat tergantung jenisnya bid'ah. Maka ada bid'ah yang kufron syara' adalah kekafiran yang nyata. Tawaf bil kuburi taqarruban ila al-hadiha, semacam menawafi kuburan dalam rangka mendekatkan diri kepada orang yang sudah mati. Perhatikan tambahan kata-kata taqarruban ila al-hadiha, karena orang yang tawaf di kuburan kita lihat ya, tawaf di kuburan mengelilingi kuburan yang dianggap kuburan wali atau melilingi pohon atau yang lain, ini tidak dikenalkan ibadah tawaf. Maka ini ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, dia bermaksud untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan tawaf menawafi kuburan seorang wali atau dengan menawafi pohon atau dengan menawafi keteng keraton. Maka jika maksudnya adalah ini, maka ini bid'ah dan bukan syirk, karena dia telah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan satu amalan yang tidak pernah Allah jadikan sebagai ibadah yang mendekatkan diri kepada-Nya. Ini adalah bid'atul, ini adalah bid'ah hakikiyah. Akan tapi jika seorang itu tawaf mengelilingi kuburan, apa maksudnya? Dalam rangka untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada ashabul kuburan, ini syirk. Maka ini adalah bid'ah kufriyah. Demikian juga menyuguhkan atau menghidangkan adzabaih sembelihan dalam bentuk sesaji kepada adzabul kubur, ini adalah juga kekafiran, pembatal iman. Demikian juga bernadar untuk kubur, contoh bernadar untuk kubur bagaimana di fatul masjid, seorang mengatakan anggota keluarga saya sembuh, maka saya akan memberikan uang sekian untuk wali bulan. Maka ini penanda untuk mayit. Demikian juga berdoa kepada, bukan mendoakan, namun berdoa kepada orang yang sudah mati. Dan istighosah, satu hal yang perlu diperhatikan, istighosah dalam bahasa Arab bukan istighosah dalam pengertian surat kabar, bukan bahasanya wartawan dan bahasa surat kabar dan media. Kalau istighosah dalam pengertian yang ada di media, yang ada di masyarakat, atau itu maknanya adalah dikurjenai. Namun Istighosa dalam pengertian syariat adalah doanya orang susah, minta agar susahnya hilang. Maka dalam rame-rame satu orang juga bisa istighosa. Ada orang yang sakit kemudian berdoa, boleh jadi kepada Allah atau boleh jadi kepada selain Allah supaya sakitnya sembuh. Maka ini istighosa. Jika kepada Allah maka ini istighosa yang disyariatkan, dan jika kepada selain Allah maka ini pembatal keimanan. Maka istighosa adalah salah satu bentuk doa. Doa itu umum. Bisa jadi orangnya susah, bisa jadi orangnya tidak susah. Nah, kalau orangnya sedang susah, maka doanya disebut istighosa. Demikian juga perkataan jamiah ekstrim atau mu'tazilah ekstrim yang mengingkari semua nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang perkataan jamiah. Atau perkataan mu'tazilah dalam hal ini Qadariyah, yang mengatakan, yang mengingkari kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui perbuatan makhluk sebelum tidak mengetahui perbuatan makhluk sebelum hal tersebut terjadi. Ini adalah ucapan kekafiran yang batalkan keimanan. Pernah kita bingung bahasanya Jahmiyah itu punya tiga jim yang semuanya jelek semua. Bagaimana disebutkan oleh Muhammad Rasulullah ini di Sarah Arba'in. Pertama adalah Jahmi itu sendiri. Jadi kata-kata Jahmi itu identik dengan nafsu sifat, penolakan terhadap sifat. Kemudian jahmiyah ini adalah dalam masalah iman dia adalah murjiah. Ada jimnya juga murjiah. Dalam masalah iman jahmiyah ini murjiah. Iman itu hanya sekedar tahu. Kalau orang itu sudah tahu kalau Allah itu satu, ya Esa, maka dia sudah beriman meskipun tidak mengucapkan syahadat. Kemudian yang ketiga adalah jin yang ketiga adalah dalam masalah takdir. Akidah Jahmiyah adalah Jabariyah. Jin juga. Maka Jahmiyah ini punya tiga jin yang semuanya adalah buruk. Kemudian bid'ah jenis yang kedua adalah min masail syirki. Bid'ah yang statusnya adalah sarana kemusyrikan. Macam membuat bangunan di atas kubur, sholat di dekat kubur dan berdoa di dekat kubur. Maka jika ada orang yang berdoa di samping makam wali, ini tidak bisa dengan semata-mata seperti ini kita katakan dia melakukan kemusyrikan. Dia berdoa, ada orang yang berdoa di makam wali, maka ya, ada tidak kemungkinan jika dia mendoakan orang sholat tersebut supaya diberi ampunan, diberikan kasih Allah, ini masuk. Kemudian yang kedua adalah dia berdoa untuk dirinya, minta rezeki, minta anak yang sholat, minta rezeki yang lancar, di samping wali. Kenapa? Karena dianggap kalau doa di dekat makam wali itu lebih mustajab daripada doa di masjid. Maka ini hukumnya bid'ah dan belum syirik. Kemudian yang ketiga adalah berdoa meminta kepada orang yang sudah mati, ini syirik. Kemudian yang lainnya adalah ada bid'ah yang statusnya kefasikan dalam keyakinan, semacam bid'ah khawarij, qadariyah dan murji'ah dalam perkataan mereka dan keyakinan mereka yang menyisi dalil-dalil syariat. Kemudian ada bid'ah yang statusnya maksiat, semacam bid'ah tabatul, membujang karena ingin beribadah, kerahiban atau disebut juga dengan kerahiban. tidak mau menikah demi ibadah. Maka itu cuma maksiat. Jika tidak mau menikah demi ibadah itu maksiat. Gimana kalau tidak mau menikah demi duit? Atau tidak menikah karena alasan yang tidak jelas? Gimana hukumnya? Ada tidak mau menikah dengan alasan yang sangat-sangat jelas dan sangat-sangat baik. Alasan yang jelas apa? Ibadah. Kenapa? Ini bisa maksimal dan konsentrasi ibadah. Saya tidak perlu memikirkan istri dan yang lainnya. Ini hukumnya maksiat. Gimana kalau tidak mau menikah? Kenapa? Karena sibuk mengejar karir, sibuk menumpuk duit. Atau tidak mau menikah karena pengangguran, tidak jelas, cuma ngalor ngidul, ngetan ulon. Mana yang lebih baik? Tentu lebih baik tabatul. Namun meskipun kita anggap ini baik, ternyata hukumnya mati. Kesian pak iman disamsi. Demikian juga ya, contoh kita yang maksiat adalah orang yang berpuasa sambil berdiri di terik matahari. Kemudian kita mengebiri diri dengan tujuan untuk menghilangkan syahwat zina. Maka berdasarkan penjelasan yang disampaikan di sini, maka bid'ah itu ada dua macam. Ada bid'ah yang statusnya bid'ah mukaffirah, bid'ah yang menyebabkan kafir pelakunya. Inilah semua bentuk kemusyrikan. Karena orang musyrik itu bermaksud untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan cara yang tidak pernah Allah ajarkan untuk mendekatkan diri kepada-Nya. Bagaimana poin pertama ini? Artinya bid'ah mukaffirah. Adapun yang masa itu syirki, kemudian fiskun itiqati, kemudian ma'asiat, maka ini disebut dengan bid'ah ghair mukaffirah, bid'ah yang tidak membatalkan iman. Tambah catatan, siapa yang bagi bid'ah dalam masalah menjadi dua, bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah, maka dia telah salah, memuktik dan keliru, dan meneliti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika yang dia maksud adalah pembagian bid'ah dalam agama, jika dia yang dia maksudkan adalah bid'ah dalam masalah agama, maka dibagi dua adalah satu hal yang keliru. Ada penjika yang dia maksudkan adalah bid'ah dalam masalah bid'ah secara bahasa, artinya dalam ide-ide kreatif. Ya, ide-ide kreatif itu ada dua macam, ada yang baik dan ada yang jelek. Bid'ah atau yang dia maksudkan adalah adalah bid'ah dalam masalah dunia, maka bid'ah dalam masalah dunia, ternyata dalam masalah dunia ada yang baik dan ada yang jelek. Kenapa orang yang membagi bid'ah menjadi itu adalah keliru? Ya, karena dia menyelisih sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan semua bid'ah sesat. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam memfonis semua bid'ah adalah sesat. Sedangkan orang ini malah berkata dengan perkataan yang berbeda, mengatakan kita semua bid'ah sesat dan ada bid'ah yang baik. Maka ini menyelisih sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan semua yang menjadi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam wajib kita yakini adalah satu hal yang keliru. Kebenaran ada dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan oleh Ibnu Rajab dalam Syarah Arba'in, sabda Nabi mungkin adalah sesat adalah jawamik kali, kalimat singkat yang luar cakupannya. Tidak ada satupun bid'ah yang keluar dari ketentuan ini. Artinya apa? Semua bid'ah itu adalah dulalah. Bahwa aslun azimun min usuluddin. Ini adalah landasan yang sangat penting dari beberapa landasan agama. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam semua bid'ah itu sesat itu serupa dengan hadis Nabi yang lain. Karena siapa yang mengajar dalam agama kami sesuatu yang bukan bagian dirinya, maka dia tertolak. Maka siapa yang mengadakan suatu amal ibadah wa nasabahu ila din, dan dia kaitkan dan dia tandakan kepada agama, padahal dia tidak memiliki aslun dalil dari agama yang menjadi rujukan untuk amal perbuatan macam ini, maka ini adalah kesesatan dan agama pun pasti darinya. Boleh jadi bid'ah tersebut dalam masalah iktifadiyah ataupun dalam masalah amal, atau dalam perkataan yang nampak ataupun tersembunyi. Maka beliau sampaikan bid'ah itu disamping ada dalam masalah amal, dalam masalah ibadah, ada bid'ah dalam masalah iktiqad, yang disebut juga dengan bid'ah dalam masalah ucapan. Dan mereka-mereka tidak memiliki hujah adanya bid'ah yang baik kecuali perkataan Umar tentang salat tarawih. Umar Ibn Khattab mengatakan, nikmatil bid'ah tu hadhihi, sebaik-baik bid'ah adalah ini. Dalil yang kedua, mereka mengatakan muncul berbagai hal yang baru yang tidak diingkar oleh para sahabat. Semacam dikumpulkannya Al-Quran di kitab Al-Wahid dalam satu buku. Demikian juga pencatatan hadis pada zaman Nabi, hadis juga di atau pencatatan hadis dan pembukuannya. Padahal sebelumnya tidak ada. Nah, perlu diketahui bahwasanya di zaman Nabi sudah ada kitab betul hadis. Dan sudah ada tadwin, kodifikasi hadis, namun bersifat ya, personal dan tidak resmi, kemudian merata. Dan kalau kita betul-betul hadis, jelas ada ya, tadwinul hadis, pembukuan hadis, sebagai sahabat punya sahifah atau catatan yang mengumpulkan banyak hadis yang dia dengar dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jawaban untuk dua alasan ini, bahasanya perkara-perkara ini yaitu salat tarawih dan yang lainnya itu punya dalil dalam masalah agama, sehingga dia bukan perkara yang baru dalam masalah agama. Karena syarat bid'ah, perkara baru, tidak ada dalilnya. Sedangkan ada dalilnya, maka bukan bid'ah. Untuk perkataan Umar, nikmatul bid'atu, sejelek-jelek bid'ah, ini adalah bid'ah dalam istilah bahasa. Menurut tinjauan bahasa, bukan menurut tinjauan syariat. Kaidahnya, famakanallahu aklun fisya'i yartiu ilaihi, maka semua amalan yang punya landasan dalam syariat, yang bisa landasan yang bisa dijadikan rujukan, yang bisa dibenarkan kemudian dikatakan itu adalah bid'ah, maka maksudnya adalah bid'ah secara bahasa, bukan secara istilah. Karena bid'ah dalam syariat adalah suatu amal atau malaysa lahu aslun, adalah amal agama yang tidak ada landasannya dalam syariat yang menjadi rujukannya. Nah, kalau ada dalilnya yang makbul, yang diterima, maka ini bukan bid'ah secara syariat. Dan jika kita berbaik sangka kepada orang yang mengatakannya, maka kita katakan ini adalah bid'ah secara bahasa. Jika ada orang yang enggak mau menerima kompromi ini, ya itu bid'ah tetap, itu adalah bid'ah secara syariat. Bukan bid'ah secara bahasa, dari mana kamu bisa katakan bid'ah secara bahasa? Jadi kita sampaikan, bid'ah tetap berbaik sangka, supaya perkataan itu tidak bertentangan dengan hadis Nabi. Maka kita berbaik sangka dan kita katakan ini bid'ah secara bahasa. Jika tetap ngotot, apa dalilnya kalau itu bid'ah secara bahasa? Kita katakan, yaudah, anggap saja itu bid'ah secara syariat. Sekarang yang kamu pilih mana? Perkataan Umar atau perkataan Nabi? Nabi itu siapa? Umar Ibn Khattab atau Muhammad bin Abdullah? Perkataan Nabi, perkataan siapapun, hatta Abu Bakar dan Umar juga bertolak belakang dengan sabda Nabi. itu adalah satu hal yang keliru dalam masjid ditinggalkan. Bagaimana perkataan Abdullah bin Abbas, tentu saja turun batu dari langit, aku katakan inilah sabda Nabi, kalian bantah dengan mengatakan oh itu tidak sesuai dengan perkataan Abu Bakar, tidak sesuai dengan perkataan Umar. Maka kita, jika kita tidak mengambil jalan berbaik sangka, kita katakan perkataan Umar bertentangan dengan hadis Nabi, dan kita tinggalkan perkataan Umar demi hadis Nabi. Kemudian mengumpulkan Al-Quran dalam satu buku itu punya landasan dalam syariat, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk mencatatkan Al-Quran. Akan tapi catatannya itu tercerai-berai, ada yang di sini ada di sana, tidak dijadikan satu. Maka kemudian para sahabat mengumpulkannya dalam satu buku dalam rangka untuk terjaganya ayat-ayat Al-Quran tidak ada yang hilang. Tentang salat tarawih, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah melaksanakan salat tarawih berjamaah dengan para sahabat selama beberapa malam. Watakhala fa'anhum, dan Nabi tidak melaksanakan tarawih bersama para sahabat di akhir Ramadan karena khawatir salat tarawih diwajibkan atas mereka. Kemudian para sahabat terus melaksanakan salat tarawih auza'an. Auza'an maknanya mutafarriqin, sama dengan mutafarriqin, bercerai-berai. Di satu masjid ada yang salat sendirian, ada yang jamaah dengan satu dua orang. Demikianlah keadaan salat tarawih di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan setelah wafat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai akhirnya Umar bin Khattab mengumpulkan semua jamaah salat tarawih di belakang imam, satu imam. Bagaimana mereka dulu para sahabat di belakang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka tidak ada di sini kita dari tinjauan agama. Kemudian berkaitan dengan pencatatan hadis, maka pencatatan hadis itu punya dalil dalam syariat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk mencatatkan beberapa hadis kepada salah seorang sahabat tatkala dia memintanya. Adapun yang al-mahdzur, yang diwaspadai, yang berbahaya dari pencatatan hadis jika bersifat umum, ya, jika merata di mana-mana di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka bahayanya adalah dikhawatirkan bercampur dengan Al-Quran, akan tercampur dalam Al-Quran sesuatu yang bukan dari Al-Quran. Maka setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, maka bahaya ini hilang, karena Al-Quran telah lengkap dan telah dihafal sebelum wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya kaum muslimin membukukan sunnah, membukukan hadis. Setelah itu dalam rangka menjaga hadis minabdiya, jangan sampai ada hadis yang hilang. Maka kita berkaitan dengan ini, kita komentari, semoga Allah memberikan balasan pada salam dengan amal mereka semacam ini, karena ini adalah satu kebaikan untuk Islam dan kaum muslimin. Semoga Allah balas dengan kebaikan, karena mereka telah menjaga kitab Allah dan menjaga sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Minabiya, jangan sampai ada yang hilang dan jangan sampai diajak-ajak oleh orang yang mau mengajak-ajaknya. Maka kita betul hadis tadi telah kita sampaikan ada di zaman Nabi. Sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As adalah seorang yang rajin mencatat hadis. Bahkan beliau, sahabat Abdullah bin Amr bin As, bukan hanya mencatat hadis, namun mentajwid, mengkodifikasikan dan membukukan. Maka mengatakan pencatatan dan pembukaan hadis itu bid'ah atau yang tidak benar. Pencatatan hadis dan pembukaan hadis itu sudah ada sejak masa Nabi SAW. Cuma yang tidak ada adalah bisi paten ammatin. Cuma yang tidak ada di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan pembukuan hadis adalah tidak ada pembukuan hadis yang bersifat amat dan apa di mana-mana. Nah, itu cuma kegiatan individu, ya ini suka-suka orangnya, ada yang suka mencatat dan ada yang tidak. Baru di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz terdapat pencatatan yang bersifat resmi, didukung oleh negara, didanai oleh negara, dan bersifat merata. bukan lagi cuma kegiatan individu yang siapa yang mau melakukannya dan siapa yang mau ya dia tidak melakukannya. Kemudian munculnya berbagai bid'ah dalam kehidupan kaum muslimin. Dalam pasal ini terdapat dua permasalahan. Permasalahan yang pertama adalah waktu kemunculan bid'ah. Kapankah bid'ah itu muncul dan dikenal oleh kaum muslimin? Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan, ketahuilah bahasanya mayoritas bid'ah yang berkaitan dengan ilmu, jadi maksudnya akidah, dan berkaitan dengan masalah ibadah hanyalah terjadi di tengah-tengah umat ini di akhir-akhir Khulafaur Rasyidin. Bagaimana yang diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir-akhir masa para sahabat. Nabi mengatakan siapa yang hidup panjang di antara kalian maka dia akan melihat perselisihan yang banyak. Maka adalah kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah Khulafaur Rasyidin yang mendapatkan hidayah setelah itu. Wa awal bid'atin, maka bid'ah yang pertama kali muncul adalah bid'atul qada, maksudnya apa? Aliran qadariyah yang mengingkari takdir. Kemudian bid'atul irja, mungkin ada bid'ah-bid'ah yang awal qadariyah, kemudian murji'ah dan tasyayu atau syiah, kemudian khawarij. Bid'ah-bid'ah ini muncul di abad kedua dan sahabat masih ada dan mereka telah mengingkari orang-orang yang melakukannya. Semasa bid'ah khawarij telah diingkari oleh para sahabat dan Ali bin Abi Thalib pun telah memerangi orang-orang khawarij. Untuk bid'ah qadariyah, maka bid'ah qadariyah ini penggagasnya adalah seorang bernama Al-Ma'bad Al-Juhani. Al-Ma'bad Al-Juhani memunculkan bid'ah qadariyah penolakan terhadap takdir. Ketika itu sahabat Abdullah bin Umar masih hidup dan dia sudah menyatakan berlepas diri dari bid'ah qadariyah bagaimana dalam Sahih Muslim. Kemudian setelah itu muncul bid'ah Mu'tazilah dan terjadilah peperangan di antara kaum muslimin dan terjadilah perbedaan pendapat dan kecenderungan kepada bid'ah dan hawa nafsu. Dan muncullah bid'ah tasawuf, bid'ah kesufian, kemudian bid'ah dalam bentuk membuat bangunan di atas kubur. Ini sufi sama, dan membuat bangunan di atas kubur munculnya dalam kurun Muqabbalah setelah ya, tiga generasi yang istimewa. Dan demikianlah kata Syekhul Islam, ulama ta'akhar al-waktu, maka semakin semakin lama atau semakin jauh dari kenabian, maka bid'ah pun semakin bertambah dan semakin variatif. Awal-awal bid'ah tidak ada bid'ah berkaitan dengan masalah zat Allah. Awal-awal bid'ah itu tidak ada bid'ah berkaitan dengan masalah zat Allah, berkaitan dengan nama dan sifat Allah. Khawarij itu enggak bid'ahnya pada awal kemunculannya tidak berkaitan dengan zat Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan mengkafirkan orang yang tidak disetujui. Setelah itu berkembang bid'ah, akhirnya bid'ah pun sampai merambah masalah zat Allah Subhanahu wa taala dengan munculnya Jahmiyah. Kemudian tempat kemunculan bid'ah, maka berbagai negeri Islam itu berbeda-beda berkaitan dengan masalah kemunculan bid'ah di negeri tersebut. Ibnu Taimiyah mengatakan kota-kota besar yang dihuni oleh para sahabat dan muncul darinya ilmu dan iman itu 5 kota. Haraman, 2 kitab, 2 kota haram, yaitu Haram Mekah dan Haram Madinah. Dan Iraqan, 2 kota di Irak, yaitu Kufah dan Basrah. Kemudian Syam. Dan kota-kota ini muncullah Al-Quran, hadis, fikih dan ibadah dan hal-hal yang lain yang lainnya min umuril Islam yang merupakan ajaran Islam. Dan muncul dari kota-kota, semua kota-kota ini bid'ah usuliyah, bid'ah dalam masalah i'tiqad, bid'ah dalam masalah akidah, kecuali Madinah. Maka di Kufah muncul bid'ah Syiah, Murji'ah juga dari Kufah. Kemudian tersebar setelah itu di kota-kota yang lain. Di Basrah muncul bid'ah Qadariyah, cuma Qadar Juhani yang tinggal di Basrah. Demikian juga Mu'tazilah, yaitu Wasil bin Atha yang tinggal di Basrah, yang merupakan murid Hasan Al-Basri. Demikian juga An-Nusuk Al-Fasidah, ibadah yang ngawur, yaitu Sufiyah, itu munculnya pertama kali di kota Basrah. Kemudian tersebar di tempat-tempat yang lain. Adapun Nabi Syam, maka di sana berbid'ah Nasar, Nawasib, itu bid'ah dalam bentuk membenci Ahlul Bait. Wal Qadar, demikian juga bid'ah Qadariyah. Adapun Tajahum, adapun bid'ah Jahmiyah, maka muncul di satu penjuru di daerah Khotan. Dan bid'ah Jahmiyah adalah sejelek-jelek bid'ah. Tapi dalam ada jahmiah ada tiga jin yang semuanya berbahaya semua. Maka kemunculan bid'ah itu berbanding lurus dengan jauh dan dekatnya kota tersebut dari Madinah. Maka ketika terjadi kekacauan setelah terbunuhnya Utsman, maka muncullah bid'ah Haruriyah, yaitu Khawarij. Adapun kota Madinah, maka di zaman itu bersih dari kemunculan bid'ah. Meskipun ada pihak di kota Madinah orang yang menyembunyikan bid'ah, akan tapi orang yang menyembunyikan bid'ah ini di tengah-tengah masyarakat Madinah saat itu adalah orang yang hina dan tercela. Maka di kota Madinah pada saat itu terdapat kelompok orang Qadariyah dan yang lainnya. Akatan mereka adalah orang yang makhurin, dalilin, orang yang tidak bisa apa-apa, dan orang yang hina. Berbeda dengan Syiah dan Murji'ah di Kufah, berbeda dengan Mu'tazilah dan Bid'atul Nasa, bid'ah para ahli ibadah, yaitu Sufiyah di Basrah, dan bid'ah An-Nasab, yaitu bid'ah dalam bentuk membenci keluarga Nabi, dianggap sebagai satu amal ibadah. Maka bid'ah di tempat-tempatnya telah muncul dengan terang-terangan. Dan memang terdapat dalam hadis yang sahih, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan Dajjal tidak akan memasuki kota Madinah. Dan ilmu dan iman itu terus-menerus berkibar terang-terangan di kota Madinah sampai zaman murid-murid Imam Malik. Dan mereka murid-muridnya Imam Malik itu hidup di abad keempat. Adapun di tiga generasi, tiga masa yang istimewa, maka tidak ada di tiga masa tersebut di kota Madinah satu bid'ah yang terang-terangan sama sekali. Demikian telah tidaklah muncul dari kota Madinah satupun bid'ah di Urusi dalam masalah akidah sama sekali. Berbeda dengan kota-kota yang lain, muncul di sana bid'ah yang merupakan bid'ah akidah. Sejarah kemunculan bid'ah berkaitan dengan tempat kemunculannya. Kemudian pasal yang ketiga adalah sebab yang menyebabkan munculnya berbagai bentuk bid'ah. Tidaklah dilakukan bahasanya berpegang teguh dengan Quran dan Sunnah adalah penyelamat dari terjumus ke dalam bid'ah secara khusus dan berbagai kesesatan secara umum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inilah jalanku yang lurus, ikutilah jalanku. Jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang aneh-aneh, maka kalian akan terpecah dari jalanku." Tentang makna hadis ini, tentang makna ayat ini telah Nabi jelaskan dalam sebuah hadis yang dibawakan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ibnu Mas'ud mengatakan kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat satu garis lurus yang panjang. Kemudian Nabi menunjuk garis tersebut dan mengatakan inilah jalan Allah. Dan Nabi membuat garis-garis kecil yang banyak sebelah kanan dan kiri garis yang lurus dan panjang tersebut, dan Nabi katakan ini adalah subul, ini adalah jalan-jalan kesesatan. Di masing-masing jalan terdapat setan yang bertugas khusus mengajak manusia untuk meniti jalan tersebut. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca ayat wa anna hadza siratal mustaqim dan seterusnya. Yang merupakan surah surat Al-An'am ayat 153. Hadis ini dari Imam Ahmad, Ibnu Hibban, Hakim dan yang lainnya. Ya, maka dalam hadis ini terdapat pelajaran tentang tentang masalah pendidikan. Di antara cara mengajar yang baik adalah dengan menggunakan alat peraga. Dan ya, mungkin perlu membuat gambar di antara cara bentuk mengajar yang baik. Kalau memang dibutuhkan alat peraga, gambar, maka dibuatlah alat peraga, dibuatlah gambar dan seterusnya. Karena itu lebih jelas. Kemudian hadis ini dalil bahasanya orang yang membaca Al-Quran dalam rangka berdalil tidak perlu membaca ta'awudz dan basmalah. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang dalam urus dan jalan-jalan setan, Nabi langsung membacakan ayat Isra' Al-An'am 153 tanpa mendahulunya dengan ta'awudz dan basmalah. Maka yang benar yang sesuai dengan sunnah, orang yang bawakan ayat dalam rangka berdalil tidak perlu baca ta'awudz dan basmalah. Berbeda dengan orang yang membaca ayat dalam rangka membaca Al-Quran. Duduk untuk baca Al-Quran, maka itu disyariatkan untuk mengucapkan membaca basmalah dan ta'awudz sebelumnya. Akan tapi jika orang itu ceramah, orang itu mengundang pengajian, kultum, khutbah Jumat atau yang lain, maka dia bawakan ayat dalam rangka berdalil, maka tidak perlu, dan itulah yang sesuai dengan sunnah, tidak perlu membaca basmalah dan ta'awudz. Faman a'rada, maka siapa yang berpaling dari Quran dan sunnah, maka dia akan ditarik oleh jalan-jalan kesesatan, jalan-jalan yang menyesatkan dan berbagai amal bid'ah yang baru. Maka terdapat banyak sebab yang menyebabkan munculnya berbagai bid'ah yang akan diringkas dalam poin-poin berikut ini. Yaitu bodoh tentang hukum-hukum agama, mengikuti hawa nafsu dan satu tendensi, fanatik dengan pendapat dan faktor tertentu, kemudian menyerupai orang kafir dan mengekor dengan orang kafir. Dan kami akan nawal akan membahas sebab-sebab di atas dengan sedikit rinci, tidak rinci, namun sedikit rinci. Yang pertama adalah di antara sebab munculnya bid'ah adalah kebodohan tentang hukum-hukum agama. Maka semakin panjang, semakin jauh zaman dari zaman kenabian, semakin manusia itu jauh dari sejak-sejak kerasulan ya, karena sehat TV ya, asal salah dari sejak-sejak kerasulan, jadi maksudnya apa? Dari sunnah. Semakin jauh dari sunnah, sedikitlah ilmu dan tersebarlah kebodohan. Bagaimana diceritakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menyaitminkum, siapa yang hidup panjang di antara kalian, hidup lama di antara kalian, maka dia akan melihat perbedaan yang banyak. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan Allah tidaklah mencabut ilmu, Allah tidaklah menghilangkan ilmu dengan mencabutnya dari hati para hamba. Akan tetapi Allah mencabut ilmu dengan mewafatkan para ulama. Sehingga jika tidaklah tersisa orang yang berilmu, maka manusia mengangkat para pemimpin. Siapa yang dimaksud dengan pemimpin dalam hadis ini? Urusan di dunia atau di din, jawabannya urusan di din. Siapa dia? Tempat bertanya, mufti ya, atau tulisannya. Maka orang akan mengangkat dan akan memilih urusan para pemimpin dalam agama ya, orang yang menjadi tempat bertanya tentang hukum agama, namun juhala. Dan orangnya adalah orang bodoh sebenarnya. Satu ilmu yang karena mereka menjadi pemimpin agama, pemimpin dalam agama, jadi rujukan dalam masalah agama, maka mereka ditanya. Hanya mereka menjadi fatwa tanpa ilmu, maka mereka sesat dan mereka menyesatkan orang lain. Maka tidak ada yang bisa melawan bid'ah kecuali ilmu dan orang-orang yang punya ilmu. Maka jika telah hilang ilmu dan orang-orang yang punya ilmu, maka terbukalah al-fursah kesempatan bagi bid'ah untuk memunculkan diri dan tersebar. Maka ada kesempatan bagi ahli bid'ah untuk ayat satu untuk menggiatkan kegiatan menyebarkan bid'ah. Kemudian sebab bid'ah berikutnya yang kedua adalah kemunculan ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Semua dan siapa saja yang berpaling dari Quran dan Sunnah, maka dia adalah orang yang mengikuti hawa nafsu. Bagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala? Fa'ilam yastajibu laka, maka jika mereka tidak merespon dakwahmu, maka ketahuilah bahwasanya mereka hanya mengikuti hawa nafsu. Dan siapakah orang yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya tanpa petunjuk dari Allah? Maka semua orang yang tidak mengikuti Quran dan Sunnah adalah orang yang mengikuti hawa nafsu. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu? Ceritakanlah kepada aku tentang orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai sesembahannya, dan Allah Subhanahu wa taala menyesatkannya ala ilmi, di atas ilmu. Dan Allah tahu kalau dia akan sesat. Allah kunci mati pendengarannya dan hatinya, dan Allah letakkan pada pandangannya syahwatan penutup. Faman yahdihi min ba'dillah, maka siapa yang bisa memberi petunjuk kepada orang ini setelah Allah tidak memberikan petunjuk kepadanya? Maka bid'ah hakikatnya adalah nasibul hawa, adalah penunan hawa nafsu. Hawa nafsu yang diikuti. Ketika hawa nafsu yang diikuti, maka hasilnya adalah terpenuhnya bid'ah. Maka muncullah bid'ah. Maka bid'ah adalah hasil penunan, hasil menenun hawa nafsu. Siapa yang menenun alatnya? Hawa nafsu. Hasilnya ya, kalau orang itu menenun hasilnya kain, ini kalau hawa nafsu yang menenun hasilnya kebid'ahan. Kemudian ta'asub atau fanatik kepada pendapat dan tokoh. Fanatik dengan pendapat dan tokoh itu menghalangi seseorang untuk mengikuti dalil, dan menghalangi seseorang untuk bisa melihat kebenaran. Bagaimana firman Allah Ta'ala juga dikatakan kepada mereka orang-orang musyrik, ikutilah wahyu yang Allah turunkan. Mereka mengatakan bahwa kami mengikuti apa yang kami jumpai dipraktekkan oleh nenek moyang kami. Ini fanatik tokoh. Tokohnya di sini nenek moyang. Inilah sya'nul muta'asibin, inilah sifat orang-orang yang fanatik di zaman ini. Yang dimiliki sifat fanatik ini dimiliki oleh sebagian pengikut mazhab-mazhab fikih. Ketika pendapat fikihnya yang berasal dari ulama belakangan itu bernilai bid'ah, diingatkan maka tidak mau. Dan inilah fanatik dengan pendapat atau person, inilah yang keadaan dan sifat orang-orang sufi dan para pemuja guru. Ketika mereka diajak diajak mengikuti Quran dan Sunnah dan membuat mahum alaih, ya, apa yang mereka praktekkan ya, yang menjadi Quran dan Sunnah, maka mereka membantah Quran dan Sunnah beralasan dengan mazhab, beralasan dengan guru, beralasan dengan nenek moyang, ya, bapak dan kakek. Kemudian yang keempat, menyerupai orang-orang kafir. Menyerupai orang kafir adalah faktor yang paling mendorong terjadinya bid'ah. Bagaimana dalam hadis Abu Waqid Al-Layyi, beliau mengatakan, kami pergi bersama Rasulullah SAW ke Perang Hunain, dan kami adalah orang yang baru saja meninggalkan kekafiran, dan orang-orang musyrik punya pohon sidr, mereka iktikaf yaitu semedi dan menepi di bawahnya, dan mereka menggantungkan di pohon tersebut senjata-senjata mereka dalam rangka mengalap berkah. Ya, karena pohon ini jadi tempat gantungan senjata atau pedang, maka pohon ini disebut Dhatu Anwa, tempat gantungan. Maka ketika itu dalam perjalanan kami menjumpai, melewati pohon sidr, maka kami orang-orang yang baru saja masuk Islam berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, buatkan untuk kami pohon gantungan Zatu Anwar sebagaimana yang dimiliki oleh mereka orang-orang muslim." Maka Rasulullah SAW merespon perkataan yang sangat-sangat jelek ini dengan mengatakan, "Allahu Akbar, Inna hasanan ini adalah jalan-jalan, ini adalah kebiasaan, yaitu kebiasaan orang-orang masuk tidak. Kalian berkata demi Allah zat yang jiwa kuasa di tangannya, sama persis dengan perkataan dan permintaan Bani Israel kepada Musa. Ketika Bani Israel setelah selamat dari kejaran Fir'aun, mereka berjalan bersama Nabi Musa, kemudian lihat ada orang-orang musyrik menyembah patung. Maka mereka kemudian punya keinginan untuk punya patung sesembahan. Jadi ini baru saja setelah mereka melihat dengan mata kepala mereka kebesaran Allah dengan tenggelamnya Fir'aun karena laut merah di depan mata kepala mereka. Baru saja jalan tak lama, kepencut ada orang musyrik kok nyembah patung kayaknya asik. Maka kemudian Bani Israel mengatakan kepada Nabi Musa, "Wahai Musa, buatkan untuk kami patung sesembahan bagaimana mereka-mereka ini punya patung sesembahan." Dan ini baru saja setelah mereka melihat tanda kekuasaan Allah yang sangat luar biasa. Maka tidak ada komentar yang tepat kecuali perkataan Musa, "Innakum qaumun tajhalun." Karena ini orang bodoh. Baru saja lihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala, kok malah kalian tidaknya mengisahkan Allah malah minta jadi orang musyrik. Latar kebunna sanana mangka mangkebelakum, sungguh kalian akan menjadi kebiasaan tidak langkah umat-umat tertentu. Maka di antara pelajaran penting dari hadis Abu Waqid Al-Layyi ini adalah mu'alaf itu jangan jadi tujuan. Orang yang baru masuk Islam itu jangan dijadikan da'i. Orang yang baru masuk Islam itu jangan dijadikan ustaz. Karena kalau orang itu baru masuk Islam itu masih aneh-aneh. Karena beliau dia belum belajar Islam secara lengkap, maka masih ada sisa-sisa karena orang itu tidak mungkin sinsalabim langsung bisa berubah, langsung bisa kenal Islam secara baik. Maka mungkin muncul darinya pernyataan dan perkataan yang tidak benar, tidak sesuai dengan ajaran Islam. Kenapa? Nah, karena dia baru masuk Islam. Jadi satu hal yang wajar. Oleh karena itu dibutuhkan pendidikan agar mereka mengenal Islam. Maka inilah keadaan orang yang baru masuk Islam, atau inilah keadaan orang yang bertobat dari sebuah kesesatan secara umum. Maka orang yang semacam ini yang baru bertobat dari kesesatan, boleh jadi kekafiran, boleh jadi kebid'ahan, jangan dijadikan sebagai rujukan. Bahaya, nanti akan ikut menyebarkan keburukan. Bagaimana dicontohkan di sini, orang-orang yang baru masuk Islam ini punya ucapan kafirah. Dan di antara dampak buruk hal ini adalah munculnya aliran Asy'ariyah. Ini adalah karena menjadikan orang yang bertobat dari kesesatan sebagai rujukan dalam beragama. Belajar Asy'ariyah ini baru saja meninggalkan Mu'tazilah. Dan dia mengatakan saya ingin berpegang teguh dengan ahlu sunnah, tapi dia belum tahu ahlu sunnah yang sebenarnya. Padahal ternyata yang dia kira ahlu sunnah itu bukan ahlu sunnah. Padahal yang dia kira ahlu sunnah itu adalah juga masih ahli bid'ah. Namun orang sudah merespon demikian positif, wah ini ulama besar Mu'tazilah tobat. Ini ulama besar Mu'tazilah lah. Karena sudah jadi tokoh besar di Mu'tazilah, tiba-tiba maka orang begitu antusias untuk mengeluh-eluhkannya dan menjadikan perkataannya sebagai referensi ya, ketika dia mengatakan saya ingin kembali kepada sunnah, saya tinggal masuk kezirah dan saya kembali kepada sunnah, maka orang juga mengeluh-eluhkan menyambut demikian hangat dan langsung dijadikan ustaz, langsung dijadikan ustaz, langsung dijadikan rujukan. Apa yang terjadi? Muncullah ya, bid'ah baru. Muncullah bid'ah baru. Maka di masyarakat kita ada satu hal yang fenomena yang tidak baik ya. Kalau ada orang mu'alaf masuk Islam, kalau dia pendeta di sana langsung dijadikan ustaz, suruh dakwah kemana, dipanggil ke sana kemari, suruh menjelaskan tentang masalah Islam. Ini salah. Mantan pastor ini suruh diam, jangan suruh lirik. Kamu duduk anteng, ngaji dulu. Keliling sampai 5 tahun atau 10 tahun setelah belajar Islam, 5 tahun setelah belajar Islam secara intensif, nah, baru keliling. Baru masuk Islam. Udah langsung diangkat, langsung diajukan dai, ustaz, sudah kemana kemari. Sehingga gak pernah belajar Islam, malah sibuk pindah ke sana dan kemari. Nah, ini keliling. Orang yang baru pindah dan kesempatan itu jangan dijadikan rujukan. Ini berbahaya. Nanti bisa-bisa kecewa, ternyata oh ini orang kesemudupan, orang yang dipasangkan ya, pura-pura masuk Islam ya, untuk kemudian opo-opo Islam dari dalam. Tidak menutup kemungkinan semacam itu. Akhirnya malah jadi masalah baru di umat ya. Ya, ada orang yang baru saja masuk Islam, kemudian kemudian sudah diustadkan, dijadikan mubalig, dijadikan sebagai dai. Namun kemudian ditengarai, oh ini malah orang susupan, karena ternyata masih jadi suster di Singapura atau mana. Sehingga terjadi berita yang rame, entah polemik yang berkepanjangan, sampai apa mubahala antara apa? Antara siapa? Nanti kau. Antara orang Arimetia dengan orang mantan suster yang langsung diorbitkan jadi mubaligh. Siapa namanya? Irina Handono. Jadi keributan. Oh, Irna Handono ini baru masuk Islam langsung diangkat tinggi-tinggi ya. Langsung di republik, tidak lama setelah dia keliling-keliling dakwah, kemudian di republik ada iklan umroh bersama Irna Handono. Jadi iklan publik. Setelah itu malah kemudian katanya ada yang punya bukti kalau dia ikut pertemuan suster di Singapura ya. Nah, akhirnya kemudian terjadi keributan kepanjangan sampai ada acara mubahalah. Ini salah satu hal ini terlepas antara benar dan tidaknya hal tersebut. Ini adalah bukti berbahayanya sikap umat muslim ini. Orang yang baru terbebas dari kesesatan langsung dielukkan. Fafi hadzal hadits, maka dalam hadits ini tata pada orang kafir itulah yang mendorong Bani Israel dan sebagian sahabat Muhammad alaihissalatu wassalam untuk meminta permintaan yang sangat jelek, yaitu minta supaya dijadikan, dibuatkan berhala yang mereka sembah dan mereka bertabaruk dengannya ya, min dunillah, dan itu bukanlah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadilah sama persis dengan realita pada hari ini, maka mayoritas dari kaum muslimin mengingkar orang-orang kafir dalam melakukan berbagai bentuk bid'ah dan kesyirikan. Semacam maulid Nabi ini adalah bersama dengan orang kafir, karena Nasrani punya Natal, kenapa kita tidak peringati? Hanya bikinlah menjelah ya, maulid Nabi. Demikian juga mengadakan hari-hari atau pekan-pekan untuk melakukan berbagai kegiatan tertentu, pengistimewaan terhadap hari yang ini disebut Eid, atau istifa mengadakan perayaan bil munasabat ad-diniyah, berkaitan dengan momen-momen keagamaan dan zikroyat dan kenangan-kenangan. kemudian mengadakan tamasil, mengadakan panggung sandiwara, wanatok artis karya, kemudian memasang tubuh-tubuh peringatan, tubuh-tubuh kenangan. Waikumatun ma'atim, mengadakan maktan, maktan itu kalau tempat kita peringatan kematian 3 hari, 7 hari, 40 hari itu disebut maktan. Dan berbagai bid'ah jenazah yang lain, membuat bangunan di atas kubur dan yang lainnya. Banyak dari hal ini faktor pendorongnya adalah karena mengikor pada orang-orang tadi. Ini kan yang kita baca dan kita kasih kesempatan pada hari ini. Kalau kita selesaikan di hari Sabtu minggu depan, bersama Allah Allah nanti nama Muhammad Ibu Allah Ali Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ada 3 hari, 40 hari, 100 hari dan seterusnya telah meninggalnya seseorang daripada kosong, bolehkah diisi dakwah sunnah pada jam tersebut? Menurut kita bahasanya daripada itu adalah dalil lokalisasi. Daripada WTS itu ting pejajaran di mana-mana, ya dan daripada semacam itu tidak terkontrol, tidak ada paketnya untuk masuk ke negara, nah itulah. Daripada demikian, maka buat dijadikan satu lokasi. Mau tidak mau, tetap WTS itu tetap ada. Mau diberantas bagaimanapun, ya tidak akan hilang. Ya. Maka daripada ada gelap-gelapan, maka dibuatlah ada yang resmi. Oleh karena itu maka kembali ke yang hal yang ditanyakan, maka daripada kosong, ya yang daripada yang benar adalah ya ditinggalkan itu sekalian, nggak ada acara, nggak kosong, ya nggak ada acara, dan ada acara, acaranya bukan kosong, namun karena nggak ada sama sekali, itu daripada yang tepat. Bagaimana cara menjawab pertanyaan seorang teman yang mengatakan bahwa Nabi Yusuf pernah melamar menjadi bendahara di kekuasaan raja yang masih kafir, kemudian dikaitkan dengan dakwah parlemen saat ini. Berkaitan dengan masalah meminta jabatan, maka yang tepat meminta jabatan itu ada dua macam, ada yang terlarang dan ada yang dibolehkan. Jika tidak ada kebutuhan untuk minta jabatan atau apa, maka hukum asalnya adalah meminta jabatan haram. Terdapat banyak hadis yang menjelaskan tentang hal ini. Akan tetapi jika memang seorang memang ditimbang dengan pertimbangan yang objektif, memang terdapat maslahat, manfaat jika seorang itu minta jabatan, maka hukumnya boleh. Dan inilah yang dilakukan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Dan itu dalil dari Quran dan dalil dari Sunnah adalah sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, disahkan oleh Al-Albani dari sahabat Utsman ibn Abi Al-As Ats-Tsaqafi. Ya. Beliau datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengatakan, "Ij'alni imam qaumi." Wahai Nabi, angkatlah aku jadi imam tetap masjid kampungku. Dia tidak jabatan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, anta imamu, engkau lah imam masjid kamu. Maka Nabi angkat. Maka di sini dalil bahasanya tidak semua minta jabatan itu telah. Masalah yang telah, tetapi jika seorang itu melihat adanya maslahat dengan dia meminta jabatan, akan terwujud manfaat jika dia meminta jabatan, maka hukumnya boleh. Maka kembali kepada hal yang ditanyakan, maka yang jadi permasalahan adalah benarkah dakwah di parlemen itu memberi manfaat sehingga orang itu menempuhnya dengan cara meminta jabatan, meminta untuk dijadikan sebagai anggota legislatif. Benarkah ini memberikan manfaat? Yang terjadi, benarkah ini adalah dakwah yang memberikan pengaruh, ataukah yang terjadi adalah terpengaruh? Dan apakah yang terjadi adalah mengubah ataukah berubah? Jawabannya yang nampak adalah berubah. Orang yang memperhatikan teman-teman kita yang sekarang sibuk dakwah lewat politik dan parlemen ini, jika membandingkannya dengan keadaan mereka sebelum ketika masih jadi gerakan bawah tanah, akan berbeda. Orang yang tahu sejarah akan mengatakan keadaan mereka telah berubah 180 derajat. Orang yang mengamati gerakan mereka, pola kerja mereka dan pola dakwah mereka antara ketika dulu ketika masih bawah tanah dan sekarang resmi jadi partai, akan mengatakan keadaan mereka 180 derajat berubah. Kenapa? Karena karena partai. Jika di sebuah pesantren merutinkan baca surat kafir setiap malam Jumat, membacanya secara personal, membacanya di surat jam dan bacaan maghrib karena semua santri adalah mahasiswa yang berkumpul semua saat maghrib, apakah mustahab dengan alasan tersebut bid'ah dan ataukah masih diperbolehkan? Jika dalam rangka belajar, maka diperbolehkan. Dalam rangka untuk mendidik, dalam rangka untuk pembelajaran, maka hukumnya boleh. Saya pernah membaca hadis tentang permukamatan kepada pelaku maksiat, bagaimana maksudnya? Apakah yang sama berlaku dengan pelaku bid'ah, meskipun itu keluarga kita? Lalu apakah bid'ah itu terus dilakukan? Apakah mencabut dosa? Apakah amalannya saja yang tertolak? Hadis tentang masalah permukamatan kepada pelaku maksiat. Kalau dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nampaknya itu bukan hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin itu adalah perkataan sahabat atau perkataan ulama salaf. Maka poin yang pertama dan poin kedua dari pertanyaan ini, maka permukamatan kepada pelaku maksiat demikian juga ahlul bid'ah, hukumnya adalah satu hal yang disyariatkan. Dengan catatan, ketika dengan kita mukamatan tersebut memberikan pengaruh, memberikan pengaruh kepada orang yang kita mukai dengan mukamatan, kemudian dia pernah tadi kok mendapatkan mukamatan saya salah apa, kemudian dia memperbaiki diri, minimal mengurangi maksiat atau bid'ahnya, maka bermukamatan pada saat ini adalah disyariatkan. Namun jika bermukamatan tersebut malah meningkatkan maksiatnya, ya sudah, dia tidak mau punya kawan, ya sudah, lebih takut kawan yang jelek-jelek saja. Akhirnya semakin rutin dan semakin meningkat maksiatnya, maka bermukamatan dalam hal ini hukumnya malah haram. Maka ini semua tergantung pada kembali kepada maslahat. Menimbulkan maslahat, menimbulkan manfaat apakah tidak. Dan bid'ah yang terus dilakukan, bid'ah itu adalah tertolak, sia-sia, tidak dapat apa-apa. Artinya tidak dapat apa-apa dari pahala, dan pelakunya bahkan mendapatkan dosa. Kenapa? Karena bid'ah hukumnya haram. Bid'ah dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka bid'ah, amal bid'ah bukan hanya sia-sia dan tidak dapat pahala, namun pelakunya dan orang yang melakukannya mendapatkan dosa. Thank you. apakah sujud setelah berdoa? Apakah sujud setelah berdoa dalam kurung rangkaian sholat atau kurung termasuk bid'ah? Dan apakah dari mulai sholat, zikir, doa sehingga semuanya akan tertolak? Jika yang ditanyakan adalah ada orang yang sholat setelah selesai sholat berzikir dia berdoa. Setelah dia berdoa, kemudian dia mau pergi, sujud dulu sebelum dia pergi. Jika sujud ini yang ditanyakan, maka sujudnya adalah sujud yang bid'ah. Karena sujud tanpa ada dasar untuk disyariatkan yang sujud semacam ini. Lalu yang tertolak mana? Bid'ahnya saja. Yang tertolak, bid'ahnya saja, yaitu sujud yang dia kerjakan. Adapun sholatnya yang dia kerjakan dengan sah, dengan benar, maka itu lain statusnya. Maka sendiri untuk masalah adalah sujud yang kita yang dia kerjakan. Seorang pegawai luar kota bekerja di kota tersebut, syaratnya adalah mempunyai KTP asli. Sehingga dia harus, siapa yang mengharuskan? Sehingga dia harus membuat KTP meski bayar mahal lewat saldo. Apa yang ditanyakan? Maksudnya ada seorang yang bukan penduduk asli satu kota, kemudian di sana ada pembukaan pekerjaan, kemudian disyaratkan orang yang duluan daftar adalah orang yang punya KTP asli kota tersebut. Jika ini yang ditanyakan, pertama kita katakan siapa yang mengharuskan dia harus membuat KTP palsu. Jawabannya kan tidak. Dia bisa pindah KTP dan itu juga waktunya tidak lama, ya. Sehingga dia tidak perlu harus menipu. Maka perbuatan ini jelas adalah perbuatan yang terlarang karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan manhuda falihamina. Siapa melakukan penipuan maka dia bukanlah bagian dari kami. Maka jika dia mendapatkan kemudian dia diterima kerja dan mendapatkan gaji karena menipu ini, maka bagaimana dengan status hartanya? Maka jawabannya hartanya halal. Apa solusi bagi mereka jika perbuatan ini terlarang? Solusinya melihat pekerjaan apa yang dimaksudkan. Jika ini dia kerja di satu perusahaan pribadi, maka dia datang kepada pimpinan pemilik perusahaan dan mengatakan saya sebenarnya bukan orang sini. Kalau itu perusahaan pribadi ya terserah dengan pemiliknya apakah masih tetap mempertahankan orang tersebut atau tidak. Adapun jika itu misalnya instansi pemerintah atau yang lain, maka ada yang memberikan penjelasan dengan melihat apakah dia memang orang yang memang punya skill di bidang tersebut ataukah tidak. Jika dia orang yang punya skill dalam bidang tersebut, punya kemampuan bekerja di bidang tersebut, di masalah yang dia tekuni, maka setelah dia bertugas mudah-mudahan itu menjadi dia tidak perlu keluar dan dia tetap bisa bekerja di situ dan itu mudah-mudahan bisa menjadi halal jika dia memang orang yang skill di bidangnya. Ada orang yang mengatakan bahasanya masjid di Indonesia kiblatnya telah bergeser akibat gempa. Maka jawabannya, ya, jika bergeser dari arah kiblat itu tidak dengan pergeseran yang sangat jauh sehingga menyebabkan kiblat arah kiblat itu di barat kemudian orang jadi menghadap ke utara, maka salatnya tetap sah. Karena ingat, karena ketika posisi kita itu jauh dari Ka'bah, maka yang jadi kewajiban adalah sholat menghadap jihad di Ka'bah, sholat menghadap ke arah Ka'bah dan bukan menghadap benda Ka'bah. namun jadi kewajiban jelas menghadap arah Ka'bah. Cukup arahnya. Ketika dikatakan arahnya mana? Arahnya barat. Ya sudah, maka semua orang yang menghadap barat, dia telah menghadap kiblat. Bagaimana sabda Nabi SAW kepada penduduk Madinah, bainal maghribi wal masyriqi kiblatun. Kiblat kalian dari penduduk Madinah adalah arah selatan, itu antara timur dan barat. Kalau kalian tidak menghadap timur, kalian tidak menghadap ke barat, nanti katakan pada penduduk Madinah, kalian telah menghadap kiblat. Maka jadi kewajiban adalah menghadap arah kiblat, arah Ka'bah, dan bukan menghadap benda Ka'bah. Nanti kalau kewajibannya menghadap benda Ka'bah, waktu sholat susah. Nanti sholat tidak bisa lurus, melengkung nanti sholatnya, mengikuti semuanya harus menghadap ke titik Ka'bah. Bolehkah kita sujud sahwi setelah sholat fardu karena kita merasa pikiran kita kemana-mana? Akan tetapi rukun sholatnya tetap terjaga. Pikiran yang kemana-mana itu tidak ditutup dengan sujud sahwi. Bukanlah salah satu sebab disyariatkan yang sujud sahwi karena pikiran kemana-mana. Maka khawatir kalau orang bikin semacam ini malah sujud sahwi baru. Sujud sahwi karena pikiran kemana-mana. Kata orang yang pikirannya kemana-mana, kewajibannya adalah bisik-bisik tadi memperbaiki diri, kemudian memperbanyak sholat-sholat sunnah untuk menutupi kekurangan yang ada pada sholat-sholatnya. Ada pun sujud sahwi, bagaimana namanya, sahwi adalah lupa, adalah ketika ada hal-hal yang terlupa dalam sholat. Ada pendapat ulama yang mengatakan Syiah bukan Islam dan agama yang berdiri sendiri seperti pendapat Imam Malik, dan ada yang menggolongkan sebagai bid'ah yang masih masuk bagian kaum muslimin. Manakah yang benar? Yang benar dirinci antara ulama Syiah dan awam Syiah adalah Syiah yang ekstrim, Rafidhah, dan dia adalah minal ulama, ulama min Rafidhah. Maka mereka adalah orang-orang kafir. Adapun Syiah yang kadarnya bukan gula, bukan ekstrim, bukan rafidhah, maka lain kedudukannya, lain statusnya. Maka mereka adalah mubtadi. Di kitab Al-Majlis Fiqh Sunnah, pada bab wudu tentang masalah sunnah-sunnah wudu, penulis kitab menggolongkan tartib sebagai salah satu sunnah wudu. Sudah dengan hadis dari Mikdam bin Mati Jabrit. Ya. Padahal beberapa penulis kitab fikih yang pernah saya baca menggolongkan tartib sebagai rukun wudu, bagaimana memahami wudu. Tentang masalah status tartib dalam wudu itu sunnah ataukah wajib dalam wudu, satu hal yang diperselisihkan ulama. Ada sebagian ulama yang berpendapat tartib dalam wudu itu sunnah, bagaimana pendapat penulis Al-Wadi. Namun pendapat yang tepat adalah tafsir dalam masalah ini. Untuk empat anggota badan yang Allah sebutkan dalam Al-Quran di surat Al-Ma'idah, maka tertib hukumnya wajib. Adapun kegiatan wudu yang dalilnya dalam hadis tentang masalah berkumur atau istinsah, maka ini letaknya tidak harus di letak yang umum, yaitu sebelum basuh muka, bisa di tempat yang lain. Tidak wajib tertib, namun dianjurkan tertib untuk ahli. Kenapa? Karena kita anjurkan tertib karena demikianlah umumnya praktek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun untuk empat anggota wudu, maka wajah dulu, kemudian tangan, dan akhirnya kaki. Makanya benar harus tertib. Tidak boleh orang untuk kaki, kemudian kepala, kemudian tangan, kemudian wajah. Yang ini dibenarkan oleh penulis Al-Wadi, karena dia menganggap taktik itu sunnah dan tidak wajib. Namun yang benar sebagaimana di sebagaimana disampaikan oleh Sa'd di tafsir ayat wudu, dibedakan antara empat anggota wudu yang ada dalam Al-Quran dan kegiatan wudu yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak ada dalam Al-Quran. Apa yang dimaksud dengan mualaf dan tertib? Apakah perbedaan antara keduanya? Tertib itu artinya wud, misalnya wajah dulu, setelah itu ya, tangan. Nah, dalam tertib boleh jadi orang itu mualaf dan boleh jadi tidak. Orang itu wajah dulu, setelah itu berhenti 15 menit, setelah itu baru tangan. Ini namanya tidak mualaf. Namun kalau orang itu basuh wajah, begitu setelah selesai basuh wajah langsung dia basuh tangan, nah ini tertib yang diiringi dengan mualaf. Dan ada tertib yang tidak mualaf. Nah, ada yang tidak tertib dan mualaf. Misalnya orang itu tidak tertib, kaki dulu baru kepala. Namun setelah kaki selesai dia langsung kepala. Nah, ini tidak tertib. Namun apa? Muala berturut-turut. Namun jika dia ada orang yang kaki dulu, setelah itu berhenti 10 menit tengok-tengok, jalan-jalan, tapi itu dilanjutkan dengan basuh kepala, nah ini tidak tertib dan tidak muala. Ada yang mengatakan hukum foto sama dengan hukum video, sehingga foto untuk kenang-kenangan tidaklah mengapa. Alasan pendapat tersebut berdasarkan pembahasan teknologi foto dan video, video terdiri dari frame-frame. Nah, frame-frame tersebut pada hakikatnya adalah foto. Bagaimana dengan pendapat ini? Ya, asal fotonya tidak dicetak, asal fotonya tidak dicetak atau tidak dipampangkan di halaman depan komputer atau halaman depan HP, maka statusnya seperti video ya, tersimpan. Status video itu gambar tersimpan, bukan gambar yang stabil. Ya. Itu ulama yang membedakan. Pertama kali yang membolehkan video, ya, tetap larang foto. Membedakannya dengan kalau gambar yang ada di video itu gambar tersimpan. Sedangkan gambar di foto itu stabil. Nah, kalau fotonya itu cuma jadi file, maka statusnya sebagaimana gambar video. Dan jika tidak, namun jika dicetak, ya, maka ini jadi gambar yang stabil dan ini telah. Dan jika itu untuk kenang-kenangan, ulama yang membolehkan semacam ini sekalipun melarangnya. Apakah mencintai keluarga Nabi termasuk mencintai keturunannya? Kampung Habib. Kalau ya, bagaimanakah agar tidak berlebihan cinta terhadap mereka? Ya, mencintai keluarga Nabi termasuk mencintai keluarga keturunan Nabi. Jika mereka adalah benar-benar asli keturunan Nabi. Namun jika cuma nasabnya adalah nasab yang dibuat-buat karena sebagian orang membuat-buat nasab dalam negeri ini, mengaku sebagai misalnya dianggap sebagai yang termasuk keturunan, yang termasuk Habib itu keluarga Sega Takok, bahasa Arabnya. Takok itu dianggap caranya sejarah Habib keturunan Nabi. Itu beberapa waktu yang lewat, beberapa bulan yang lewat, tempat kita marah ada apa sakop-sakop palsu, ada orang yang orang Jawa tulen nambahin namanya belakangnya Asakop Sega. Ini Habib-Habib palsu. Kemudian seandainya mereka, jika mereka adalah benar-benar keturunan Nabi, maka bagaimana kita hormati? Ketika hormati biasa, tidak ada yang istimewa. Oh, ketemu salaman biasa, gak harus cium tangan. Dan yang dihormati dari keluarga Nabi adalah keluarga Nabi yang saleh. Ataupun keluarga Nabi yang ahli maksiat, maka tidak ada penghormatan untuk mereka. Kakak saya menikah dengan pria orang Belanda dan pria itu masuk Islam. Namun kakak saya menjadi warga negara Belanda. Bagaimana hukumnya? Kata para ulama yang dipatwakan oleh Lajnah Iman dan dipatwakan oleh para ulama bahwasanya berwarga negara dengan warga negara kafir sudah termasuk bentuk walak atau orang kafir. Karena itu maka kita katakan terjadi maksiat. Kita dilakukan maksiat yaitu wilayah walangan perangkat dalam bentuk berwarga negara dengan warga negara resmi negara kafir. Seseorang mengatakan bahwa memberikan garis atau harokat pada Al-Quran tidak merupakan bid'ah. Betulkah pernyataan tersebut? Mohon penjelasannya. Jika dikatakan bid'ah secara bahasa, satu hal yang tidak ada di zaman Nabi, maka betul. Ya. Namun jika jika bid'ah secara istilah, maka tidak betul. Karena dalam harokat ini terdapat masalah besar. Seandainya Quran tercetak tanpa harokat, maka tidak ada yang bisa menikmati Al-Quran kecuali segelintir sangat kecil dari kaum muslim. Maka masalah dengan masalah ya, dan ya, masalah yang sangat besar dengan adanya garis, dengan adanya harokat, ini adalah satu yang tidak dilakukan. Oleh karena itu, makanya dalam masalah mursalah dan bukan termasuk perkara bid'ah. Sekelompok anak-anak muda mudi mengajarkan Al-Quran pada ibu-ibu dalam masjid, namun berpakaian ala anak gaul, tutung plus pakaian perketat. Bagaimana menyikapi hal seperti ini? Salahkah ketika seorang juga di dalam hatinya marah karena melihat pemandangan tersebut, sedangkan anak-anak muda tersebut melakukan kebaikan? Maka di sini berlaku apa pelajaran yang lewat, loyal dan benci jenis yang ketiga. Maka kepada mereka ini kita punya sisi benci. Kenapa? Karena maksiat dalam berpakaian, apalagi di masjid. Kemudian, namun kita juga punya sisi cinta, sisi dukungan adalah jangan dari orang yang tidak baca Quran, baca Quran. Di sisi ini kebaikan yang kita dukung, ada pun kemaksiatan yang dia lakukan tidak kita dukung dan kita benci. Maka orang ini didukung dari satu sisi dan tidak didukung dari sisi yang lain. Bagaimanakah hukum mencari barang hilang di masjid? Katanya boleh. Yang tidak boleh adalah mengumumkan barang hilang. Hukum wanita yang punggung telapak tangannya terlihat, katanya boleh. Menurut sebagian ulama yang mengatakan bahwa telapak tangan bukan Allah. Cara mengerti, memahami muhabbah, cara bahasa Arab. Ya, banyak-banyak latihan, banyak-banyak mendengar, saya cari yang pelan-pelan dulu ya, ceramah-ceramahnya saya ini yang pelan-pelan dan jelas ya, dan jangan yang cepat, jangan yang tidak jelas atau yang tidak jelas rekamannya. Maka kayak misalnya rekaman-rekaman kajian saya mukbil itu ya, rekaman yang cukup jelek, kurang jelas kita dengan misalnya rekaman semi Nurul Al-Jarfi atau yang lain, suaranya sangat jelas. Maka latihan pelan-pelan yang mulai ditangkap sekian persen lama-lama bisa mendengar banyak mukodat, banyak ini, untuk banyak kosakata, maka nanti bisa persentase yang ditangkap bisa bertambah dan bertambah. Yang jelas rutin. Kalau cuma panas-panas tai ayam, ya ini ya cuma panas tai ayam. Bagaimana sikap kita apabila ada tetangga kita yang kafir tapi tidak musuh kita yang meninggal dunia, apakah kita perlu takziah? Ya, jika yang dimaksud dengan takziah adalah menghadiri prosesi pemakamannya, maka ini tidak diperbolehkan. Bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menghadiri prosesi pemakaman pamannya Abu Thalib. Tetapi jika orang karena ya, dia datang begitu ada kabar meninggal, ya, kemudian dia datang, kemudian ya istilahnya menghibur, ya jangan terlalu sedih, habis itu pulang, ya, nanti sampaikan maaf nanti saya mungkin tidak bisa datang, ada acara keluarga, duduk-duduk sama istri atau yang lain kan, sama keluarga, ya, maka itu tidak mengapa. Layak berwajib ala bayatihi, apakah hukumnya jika menawar barang di atas tawaran orang kafir? Ya, berdasarkan hadis yang ada adalah dengan menawar tawaran saudaranya. Maka obrolan yang mafhum mukhalafah yang juga bolehnya menawar jika yang menawar adalah orang kafir. Akan tetapi ini kembali kepada maslahat, karena boleh itu tidak wajib. Ya. Dan ingat kaidah bahasanya apa? Kamu bah jika bukan mudharat jadi terlarang. Kamu bah jika bukan mudharat maka jadi terlarang. Maka jika menjaga orang kafir dan orang barang kemudian datang orang yang tentang jibutan kemudian menawar habis dia tawar kemudian dia punya kesan jelek terhadap Islam dan kaum muslimin terutama yang multazim, nah ini bahaya. Maka ya cari penjual yang lain atau cuma barang cuma di situ saja. Maka boleh itu bukan wajib, boleh itu bukan istibah. Boleh itu bukan anjuran, karena boleh itu boleh dan boleh itu boleh dikerjakan selama tidak menunjukkan maksudnya. Dikatakan bahwa perempuan tidak boleh menerima tawaran dari seorang laki-laki bila sudah mengiyakan. Apakah ini termasuk untuk kaum laki-laki atau kaum perempuan saja? Ini untuk perempuan. Perempuan yang sudah mengiyakan mau dengan seseorang, dia tidak boleh mengiyakan laki-laki yang lain kecuali setelah dia batal dengan pengiyaan kepada yang pertama. Apabila ada seorang perempuan yang ingin menikah dengan laki-laki yang ia sukai, kemudian perempuan itu menunggu tanpa pengetahuan laki-laki itu, apakah ini diperbolehkan? Ini menunggu hal yang majhul, menunggu hal yang tidak jelas, jelas dapat diantaranya. Tidak, enggak ada ikatan apa-apa ditunggu. Ya maka falayalumanna ila nafsah. Maka janganlah dia mencela dirinya dan salahkan kecil dirinya sendiri kalau terjadi hal-hal yang tidak dia inginkan. Dari seorang teman laki-laki itu mengatakan kalau jodoh pasti ketemu. Qadar Allah laki-laki itu akan menikah dengan perempuan lain. Bagaimanakah status pernikahannya? Jadi ini, kalau status pernikahan yang bermasalah adalah perempuan yang sudah mengiyakan dengan seseorang, kemudian mengiyakan orang yang kedua, terus akhirnya nikah dengan orang yang kedua tanpa membatalkan yang pertama. Sebelum membatalkan yang pertama, maka ini keabsahannya diperselisihkan ulama. Namun ini ada seorang laki-laki yang menyatakan mau menikahi, ya, ternyata janji tinggal janji. Ternyata dia malah kemudian nikah dengan perempuan yang lain. Ya, maka ini tentu satu hal yang terkelah, satu hal yang terlarang. Lagi ibu ahad hukum hatta ini balikani bayi ibu dinanti. Maka bagaimana seandainya laki-laki ini jadi si perempuan, apakah yang apa yang dia katakan seandainya mendapatkan sikap semacam itu? Tentu dia tidak akan suka. Jika dia tidak suka demikian, maka jangan berbuat demikian. Akan tetapi kalau tentang masalah keabsahan nikahnya, maka tidak bermasalah. Namun dia telah melakukan satu pelanggaran. Apa sebab pikiran tidak tenang terkadang sampai jadi sesak padahal sudah difokuskan pada banyak kegiatan? Tapi tidak fokus pada kenyataan, mungkin sakit pikiran, bagaimana obatnya? Ya. Kalau memang sakit pikiran, tanyakan dulu kepada ahlinya dulu. Ini sebabnya kenapa? Ya. Ini perlu konsultasi ke dokter atau ke mungkin psikolog, ya, yang bisa memberikan bantuan. Ini sakit apa dulu? Ya. Kalau ternyata menurut ini sehat-sehat saja, ya, atau enggak perlu kemudian segera menyalahkan, jangan segera menyalahkan jin. Jangan-jangan jin. Padahal ternyata memang pikirannya sakit, memang psikologinya ada yang bermasalah. Karena banyak orang sekarang pemuda-muda menuduh jin. Tidak boleh cepat, tidak boleh zalim meskipun pemuda jin kafir sekali itu. Hadis tahajud, hadis bukhori dibaca setelah menyelesaikan sholat tahajud sebelum witir, bagaimanakah status tentang doa tersebut? Doa tahajud, baru tahu ada doa tahajud. Katanya hadis bukhori, tolong dibawakan teksnya dan redaksinya kalau bisa Arabnya. Kalau saya tidak ada doa untuk sholat tahajud atau doa setelah selesai sholat tahajud. Ibu saya senang sekali mengunjungi saudara-saudaranya, saudara angkat semenjak kecil. Bukan saudara, kalau saudara angkat. Bagaimana hukumnya? Karena saudara laki-laki ibu tersebut bukan mahram, tapi bukan mereka sangat dekat seperti saudara kandung. Entah ini namanya saudara angkat adalah bukan saudara. Meskipun mulut manusia berbusa-busa mengatakan itu dalam saudara saya, maka itu bukan saudara dan tidak pernah ada hubungan persaudaraan. Maka jika seorang itu ya ini cuma hubungannya paling batas perkawanan, maka ada batas-batas pergaulan kawan dengan apalagi dengan lawan jenis, ada ketentuan-ketentuannya yang harus diperhatikan. Hukumnya bisnis dengan apa ini, Google AdSense. Kita masang iklan di website, kemudian jika ada orang lain yang mengklik iklan tersebut, maka kita mendapatkan bayaran dari perusahaan yang iklan. Mulai dengan teman lain. Tanyakan teman yang lain. Bukan tim-timnya dan An-Nawawi juga tidak menikah karena sibuk menuntut ilmu, bagaimana penjelasannya? Ada satu buku yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan karena ilmu mereka tidak menikah. Maka apa itu? Ya. Namun buku ini mendapatkan kritik dari Syaikh Abu Zaid rahimahullah taala. Buku ini judulnya Ulamaul Ahzab. Ya, ulama-ulama yang bijangan. Nah, buku ini tersebut ringkasnya mengatakan menegaskan bahasanya para ulama-ulama yang bujangan tersebut, mereka membujang karena ilmu. Nah, ini yang dibantah oleh Syaikh Abu Zaid. Yang jelas, yang benar, mereka membujang dan kita tidak tahu sebab pastinya. Mereka membujang dan kita tidak tahu sebab pastinya. Kenapa Ibnu Taimiyah membujang? Tidak ada yang tahu sebab pastinya. Maka tidak boleh memastikan. Maka memastikan dia membujang karena ilmu, karena menuntut ilmu, ini butuh dalil, ini butuh fakta, butuh pendukung. Kalau tidak, maka realita yang benar mereka membujang, ulama-ulama ini membujang sampai ini mereka tidak menikah. Namun sebab pasti mereka kenapa mereka tidak menikah tidak diketahui. Karena hal ini bisa diketahui boleh jadi oleh keluarganya atau kawan dekatnya yang menceritakan apa sebabnya ataukah beliau sendiri dan data tentang hal ini. Maka memastikan bahasanya beliau-beliau ini tidak menikah karena ilmu satu hal yang kata Syaikh Abu Zaid rahimahullah taala berkata yang tidak benar. Demikian sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wa sallam wa alhamdulillahil alamin. Bagaimana kemarin telah kita umumkan, nanti pengganti kitab Al-Irsyad dalam Tauhid I'tiqad kita akan baca Syarah Hisnul Muslim karya siapa? Majdi bin Abdul Wahab Ahmad yang diberi taklif oleh penulis Hisnul Muslim sendiri yaitu Sa'id Al-Qahtani. Diberitakan nanti insyaallah sebelum insyaallah Ahad depan kita kalau tidak ada masalah kita akan mulai bahas Syarah Hisnul Muslim dan kita dari ya, ada berita kalau dari Budi kalau sudah ada bukunya sebelum Ahad depan tinggal diminta aja janjinya. Subhanallahi wa bihamdihi wa la ilaha illa anta astaghfiruka wa